Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita didoakan semoga diberkahi, jawabannya apa? Amin atau wafikum barakallah. Barokah itu apa, Pak? Barokah. Semoga Allah memberkahi. Apa barokah? Hah? Jangan-jangan kita tahu nak barokah apa ini. Semoga Allah merahmatimu. Kalau rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, kalau barokah apa? Berkah itu apa? Barokah itu katanya berkah. Ya berkah itu apa? Hah? Manfaat. Hah? Manfaat. Ada lagi yang lain? Al-barakatu az-ziyadatu fil khair. Barokah itu tambah baik. Nah. Jadi kalau orang mengatakan semoga Allah memberkahimu, semoga Allah menjadikanmu tambah baik. Jadi pagi hari ini mudah-mudahan tambah baik daripada pagi di hari lain atau sebelumnya. Ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini bahasan-bahasan dasar sebenarnya dalam masalah akidah itu, barokah itu, keberkahan. Kan sering kita dengar ngalap berkah. Oh, ngalap berkah, apa itu ngalap berkah? Materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah materi yang penting. Materi yang sebenarnya harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang terus. Karena ini masalah penting. Ya, materi yang termasuk dalam bahasan manhaj atau cara beragama. Kan di antara hal yang penting dalam beragama adalah cara beragama. Bagaimana kita beragama? Sudah dapat makalahnya semuanya? Ya. Kita baca ya sedikit-sedikit aja. Nanti kalau ada kalimat yang kurang difahami silahkan tanyakan. Dan usahakan pertanyaan hanya berkaitan dengan materi yang disampaikan sekarang ini. Ya. Insyaallah masih banyak ustaz di sini. Jadi kalau materi-materi lain sampaikan aja nanti kepada ustaz yang di sini. Jadi usahakan pertanyaan kepada materi yang sedang kita bahas. Kita konsen kepada pembahasan yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya taklid dan fanatik dalam beragama. Ya, fanatik dan taklid dan fanatik. Di sini saya katakan, ini adalah kaidah paling besar bagi orang-orang kafir dari awal sampai akhir. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Masailul Jahiliyah, bahwa kaidah beragama orang-orang kafir dari dulu sampai nanti akhir zaman, kaidahnya cuma satu, taklid, ikut-ikutan. Jadi enggak punya dasar ilmiah tentang akidah atau tentang amalan yang mereka lakukan, enggak punya dasar ilmiah. Itu cara beragamanya siapa? Orang-orang kafir. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang kafir. Apalagi dalam perkara yang sangat penting ini, dalam masalah beragama. Enggak boleh kita taklid ikut-ikutan. Enggak boleh kita taklid kepada ustaz, kepada kiai, kepada ajengan. Jangankan kepada ustaz, kepada para imam saja itu enggak boleh, aslinya tidak boleh. Walaupun nanti ada pengecualian ya, ada pengecualian, tapi pada aslinya taklid atau ikut-ikutan dalam masalah agama itu tidak boleh. Maka di sini harus difahami dengan baik apa arti taklid. Di sini saya kutip dari kitab Al-Faqih wal Mutafaqih jilid 2 halaman 66. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, taklid itu adalah qabulul qaul min ghairi dalil. Qabul artinya menerima, al-qaul perkataan, min ghairi dalil, tanpa adanya dalil, tanpa adanya bukti. Kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu taklid bukan? Taklid bukan, Pak? Hah? Taklid bukan? Bukan, karena sabda Nabi itu dalil, ya. Sabda Nabi itu dalil. Jadi kalau kita mengikuti Nabi bukan taklid namanya. Ada istilah lainnya namanya ittiba. Ittiba. Karena itu dalam syarat ibadah yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Ittiba. Nah, kalau mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak disebut taklid tapi ittiba. Kenapa? Karena sabda Nabi adalah hujjah atau dalil. Mengikuti para sahabat. Mengikuti para sahabat. Taklid bukan? Bukan. Karena para sahabat adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh Nabi untuk apa? Untuk diikuti. Nah, yang dimaksud dengan taklid di sini adalah mengikuti perkataan yang bukan dalil, atau mengikuti perkataan seseorang yang tidak disertai dengan dalil. Tidak disertai dengan dalil. Kalau bukan Nabi SAW atau bukan kesepakatan para sahabat Nabi SAW, maka mengikutinya itu taklid. Ya, mengikuti kalam atau perkataan ulama misalnya, mengikuti perkataan seorang ustaz misalnya, tanpa disertai dengan apa? Dengan dalil, itu namanya apa? Taklid. Paham? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Janganlah salah seorang di antara kalian bertaklid kepada seseorang dalam masalah agamanya. Enggak boleh. Kata Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ini yang disebut dengan taklid. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mengikuti perkataan saya yang memang ada dalilnya, bukan karena ada apa, ada dalilnya, dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian bukan mengikuti saya, tapi mengikuti apa? Mengikuti dalil, karena tidak ada dalilnya bahwa Bapak Ibu sekalian harus ikut saya. Enggak ada dalilnya Bapak Ibu sekalian harus mengikuti Ustadz Fulan, Ustadz Fulan enggak ada. Yang ada Bapak Ibu sekalian harus mengikuti dalil. Paham? Paham? Ini masalah pertama, paham? Terkait dengan definisi taklid, paham? Ya. Kemudian di sini saya bawakan beberapa dalil dari Al-Quran yang menegaskan bahwa taklid itu adalah cara beragamanya orang-orang kafir. Cara beragamanya orang-orang kafir. Dalil yang pertama adalah surah Az-Zukhruf. Surah ke-43 ayat 23. Surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablik." Sebelumnya saya berikan faedah. Faedah ya, mudah-mudahan manfaat. Saya setiap kali berdalil, saya tidak diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal kalau kita baca Al-Qur'an diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca Al-Qur'an itu ada dua. Yang pertama dalam rangka tilawah. Yang kedua dalam rangka berdalil. Kalau dalam rangka tilawah, baca Quran, itulah yang dimaksud dalam firman Allah, ya. Fa idza qara'tal Quran fasta'idz billah. Kalau Anda baca Al-Qur'an, maksudnya qira'ah seperti kita baca Al-Qur'an tilawah, fasta'idz billah, maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paham? Tapi saya membaca ini dalam rangka berdalil. Kalau dalam rangka berdalil, tidak disyariatkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa buktinya? Buktinya khutbatul hajah. Khutbah yang dibacakan oleh Nabi. Tahu khutbatul hajah? Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Terus kan? Ketika baca, ya ayuhalladzina amanu ittaqullah. Apakah Nabi mengawalinya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Tidak. Karena Nabi dalam rangka berhujjah, berdalil. Paham enggak? Paham, Pak? Jangan salah paham ya. Nah. Jadi ustaznya gimana baca Quran tapi enggak pernah ta'awudz gitu kan? Enggak pernah istiazah gitu. Ah, itu masalahnya. Ya. Nah, saya di sini baca Al-Qur'an dalam rangka apa? Berhujjah, berdalil, bukan dalam rangka tilawah. Sementara Nabi kalau berhujjah enggak mengawalinya dengan istiazah, langsung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum dan seterusnya. Nah, di sini dalil yang pertama firman Allah surah Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablik fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri. Pemberi peringatan berarti dia Rasul ya. Melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama. Dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. di ketika mereka diperintahkan untuk mengikuti ajaran para anbiya, mereka nolak. Nolaknya dengan apa? Nolaknya dengan dalil bahwa kami mendapatkan orang tua kami tidak seperti itu. Makanya kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ini dalil orang kafir ketika menolak apa? Menolak wahyu. Menolak ajaran para anbiya. Kita lihat penjelasannya. Pertama, dalam ayat tersebut ada ungkapan, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Inilah perilaku mereka dalam agama, dan inilah yang dinamakan taklid. Jadi menolak apa yang dibawa oleh Rasul dengan dalil yang tidak ilmiah. Jadi hanya sebatas bahwa itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka dapati dari nenek moyang, maka otomatis mereka nolaknya. Kan gak ilmiah. Gara-gara apa yang disampaikan oleh seseorang itu bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh ustadznya, hanya sebatas menyelisih apa yang disampaikan ustadznya, langsung ditolak. Gak boleh. Lihat dulu alasannya apa. Apa Anda mengatakan seperti itu? Apa dalilnya? Apa alasannya? Kalau ada dalilnya, wajib kita tunduk kepada dalil. Wajib. Walaupun itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh guru kita. Walaupun bertentangan dengan yang dikatakan oleh para imam. Wajib kita tunduk kepada dalil. Paham? Nah, ini gayanya orang kafir itu. Kalau disuruh mengikuti wahyu, enggak. Saya mah hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang. Enggak ilmiah jawabannya. Kemudian, kedua, penjelasan yang kedua. Dalam ayat tersebut ada ungkapan, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, ini menunjukkan, kalimat tersebut menunjukkan bahwa kemewahan dan kekayaan, demikian pula kedudukan, membawa seseorang pada ketakaburan sehingga menolak kebenaran. Takabur itu kan batarul haq wa ghumtun nas. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Sebagaimana yang didefinisikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini illa qala mutrafuha. Melainkan orang-orang yang hidup mewah. Berarti dunia, kemewahan, kekayaan, kedudukan itu fitnah. Ujian. Di antara bentuk ujiannya adalah bahwa kemewahan, kedudukan, kekayaan itu bisa menjadikan seseorang takabur. Takabur itu menolak kebenaran. Nah, ini yang paling bahaya. Paling bahaya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan la ba'sa bil ghina limanit taqo. Kata Nabi, enggak apa-apa kaya, tapi syaratnya bagi orang yang bertakwa. Apa kata Nabi? Enggak apa-apa kaya, tapi bagi orang yang bertakwa. Mafhum mukhalafah. Tahu mafhum mukhalafah? Arti kebalikan. Mafhum mukhalafah itu apa? Arti kebalikan. Arti kebalikan dari hadis ini. Jadi kalau ada orang kaya tapi tidak bertakwa, pasti ada apa-apa dalam kehidupannya. Pasti itu. Kalau ada orang kaya tapi tidak bertakwa, pasti ada apa-apa dalam hidupnya. Gak akan dia bahagia. Karena kata Nabi, tidak apa-apa kaya bagi orang yang bertakwa. Dan Nabi mengatakan sesuatu atas dasar apa? Wahyu. Atas dasar wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pasti benar apa yang dikatakan oleh Nabi, dan setiap muslim wajib membenarkan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib. Nah, ini faedah yang kedua, bahwa kedudukan, kemewahan, kekayaan, hati-hati, bisa menjadi sebab seseorang takabur, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Oleh karena itu, maka iringilah kekayaan itu dengan ketakwaan. Jangan hanya menyendiri, dia akan menjadi musibah bagi pemiliknya. Ini dalil yang pertama, surah Az-Zukhruf ayat 23. Paham? Paham bagaimana ayat ini menjadi dalil tentang perilaku orang kafir, bahwa orang kafir itu cara beragamanya adalah apa? Taklid. Yang kedua, dalil yang kedua, surah Luqman ayat 21. Surah Luqman ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, aw law kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir." Dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini adalah orang-orang jahiliyah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, Alkitab, Al-Quran. Mereka menjawab, tidak. Maksudnya kami gak mau mengikuti Alkitab. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Jadi mereka akan mengikuti apa? Mengikuti perilaku nenek moyang mereka. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala. Kita lihat penjelasannya. Yang pertama, ungkapan tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Inilah ungkapan yang menjadi dalil tentang perilaku mereka yang taklid dalam beragama. Bahwa orang jahiliyah cara beragamanya adalah taklid kepada nenek moyang mereka. Pokoknya apa yang menjadi perilaku nenek moyang mereka dalam beragama, maka itulah agama mereka. Faedah yang kedua dari surah Luqman tadi, ungkapan dalam ayat tersebut, walaupun syaitan itu menyeru ke dalam siksa api yang menyala-nyala, maksudnya neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa taklid adalah perangkap setan. Taklid itu perangkap setan. Di antara perangkap setan paling jitu, itu taklid. Paling jitu. Orang kita dapati, padahal dia sudah ngaji sunnah. Sudah ngaji sunnah dia. Tapi tetap aja kita dapati orang taklid. Enggak, kata Ustaz Pulan mah enggak seperti itu. Gitu aja. Ketika disampaikan dalil, enggak, kata Ustaz Pulan mah enggak seperti itu. Saya berikan dua contoh bagaimana taklid ini adalah perangkap syaitan paling jitu untuk melemparkan manusia dari agama Allah. Yang pertama, siapa yang tahu apa definisi tauhid rububiyah? Apa Pak, tauhid rububiyah itu apa Pak? Silakan Pak. Apa tauhid rububiyah? Mengesakan Allah dalam perbuatan? Mengesakan Allah dalam perbuatan Allah, betul. Maksudnya mengesakan Allah dalam perbuatan Allah yang khusus bagi Allah. Contoh, Allah menciptakan alam semesta. Kita katakan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta. Allah mengetahui perkara gaib? Mengetahui, dan hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Nah, ini disebut apa? Tauhid rububiyah. Orang jahiliyah mengimani enggak tauhid rububiyah? Mengimani atau tidak? Meyakini tidak? Meyakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum jahiliyah, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. Seandainya engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Artinya mereka mengimani kan? Mengimani bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dan ini termasuk tauhid rububiyah. Paham, Pak? Paham enggak? Inilah tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua, orang jahiliyah mengimani tauhid rububiyah. Paham? Yang ketiga. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Tahu kaidah ini? Tahu, Pak? Apa maksudnya? Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Apa maksudnya? Apa maksudnya, Pak? Pembuktian gimana, Pak? Ada yang lebih jelas bisa menjawabnya? Enggak, maksudnya, maksud kaidah bahwa orang yang mengimani tauhid rububiyah, dia pasti ya, atau keimanan terhadap tauhid rububiyah melazimkan keimanan terhadap tauhid uluhiyah. Apa maksudnya? Ini dasar akidah loh, Pak. Ini dasar, Pak. Ini dasar dan wajib setiap muslim tahu. Wajib nih setiap muslim tahu. Bukan, ada kaidah. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Apa maksudnya? Melahirkan tauhid uluhiyah. Maksudnya begini. Orang yang meyakini tentang kekuasaan Allah, semestinya dia tunduk kepada Allah semata. Gitu bahasa sederhananya. Jadi kalau orang sudah meyakini Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, mestinya dia tunduk patuh hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada yang lainnya. Ini maksud kaidah tadi. Paham, Pak? Kembali. Orang jahiliyah meyakini enggak kekuasaan Allah? Meyakini. Tapi kenapa mereka tidak beribadah hanya kepada Allah semata? Padahal tadi kaidahnya orang yang meyakini kekuasaan Allah, semestinya dia beribadah hanya kepada Allah semata. Tapi kenapa orang kafir jahiliyah yang meyakini tentang kekuasaan Allah tetapi menyekutukan Allah? Kenapa? Padahal kaidahnya tadi seperti itu. Kenapa, Pak? Itu diantara apa hujahnya? Tapi alasan utamanya kenapa? Itu tadi alasannya taklid. Karena taklid, Pak, bisa menjadikan akal sehat kita beku. Bapak Ibu tahu nggak, di Solo ada kiai namanya Kiai Slamet. Pernah dengar Kiai Slamet itu orang mana? Wujudnya apa? Sapi, kerbau. Unik, di Solo itu unik, Masya Allah. Ada kiai bentuknya kerbau, namanya Kiai Slamet. Kalau si Kiai Slamet ini, maaf, buang berak, itu kotorannya, berebut. Berebut diambil kotorannya. Ditanya apa? Berkah. Ngalah berkah dari kotoran sapi. Ketika ditanya, kenapa Anda melakukan hal itu? Jawabannya apa? Inilah yang kami dapatkan dari karuhun nenek moyang. Jadi taklid ini menjadikan akal itu enggak berjalan. Nah tadi kan, orang yang tunduk kepada Allah, orang yang mengimani kekuasaan Allah, semestinya dia tunduk hanya kepada Allah. Orang kafir jahiliyah meyakini tentang kekuasaan Allah. Tapi kenapa mereka tidak tunduk kepada Allah semata? Jawabannya taklid. Paham gak, Pak? Alhamdulillah kalau paham. Tapi Masya Allah paham masalah ini ilmu, Pak. Bahwa memang taklid itu berbahaya. Taklid itu berbahaya. Menjadikan akal sehat itu tidak berjalan. Beku dia. Saya berikan contoh. Yang kedua. Contoh yang ketiga ya. Yang kedua kan Kiai Slamet. Yang ketiga. Paman Nabi Abu Thalib. Abu Thalib itu bapaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Menjelang sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada pamannya ini, "Ya ammi, qul la ilaha illallah wa hajju biha 'indallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, niscaya nanti di hari kiamat aku akan bela kamu. Di hari kiamat di sisi Allah akan bela kamu. Hampir saja paman Nabi Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ada di sampingnya Abu Lahab atau Abu Jahal membisikkan, "Wahai Abu Thalib, akankah kau tinggalkan agama Abdul Muttalib?" Jadi apa yang ditumbuhkan oleh kawannya ini? Apa yang ditumbuhkannya? Taklid. Hanya gara-gara itu langsung enggak jadi mengatakan la ilaha illallah. Inilah taklid. Berbahaya, Pak. Karena memang manusia itu ya senangnya kan yang instan-instan saja. Pokoknya ngekor aja. Enggak mau usaha ikut-ikutan. Hanya karena dibisiki, "Ya Abu Thalib, akankah kau tinggalkan agama Abdul Muttalib?" Akhirnya Abu Thalib tidak mengatakan syahadat. Ya, bahaya memang taklid ini. Itulah perangkap syaitan paling jitu. Di antara perangkap setan paling jitu untuk melemparkan hamba Allah dari agama Allah adalah taklid, ditumbuhkan taklid. Paham, Pak? Insyaallah paham. Alhamdulillah. Dalil yang keberapa? Ketiga. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina tabau." Wa ra'aw al'adzaaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina tabau, "Law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Perhatikan, Pak, ayatnya. Hari kiamat, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Kalau Bapak ikut saya, maka saya akan berlepas diri. Karena kan gak ada kewajiban untuk mengikuti saya. Yang ada mengikuti apa? Dalil. Kalaupun Bapak Ibu sekalian ikut apa yang saya katakan, bukan karena saya yang mengatakan, tapi karena dalil yang saya bawakan. Nah, orang-orang yang diikuti nanti pada hari kiamat akan berlepas diri. Ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Dan mereka melihat siksa, artinya orang-orang yang mengikuti melihat siksa. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, enggak ada lagi sebab untuk memperbaiki diri, enggak ada lagi. Enggak ada lagi ikatan, sudah berlepas diri. Paham? Ketika itu barulah orang yang taklid ini, orang yang ngekor ini berkata, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, orang yang taklid, "Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Seandainya kami bisa pulang lagi ke dunia, enggak akan saya ikut mereka." Ya, daripada nyesel nanti di hari kiamat, mendingan perbaiki diri ketika kita masih hidup. Paham makna ayat ini, Pak? Ya. Penjelasan. Syekh Al-Ma'sumi itu dulu mah namanya negaranya Uni Soviet. Dia orang Uni Soviet. Sekarang kan udah jadi kecil dari Rusia. Nah, dia adalah orang bagian negeri Uni Soviet. Ya. Beliau menulis satu buku yang sangat bagus. Bukunya itu judulnya Hadiyatus Sultan ila Muslimi Biladil Yaban. Hadiah Sultan, karena si Al-Maksumi ini namanya Sultan. Hadiah Sultan kepada kaum muslimin di negeri Jepang. Jadi ceritanya, kenapa beliau menulis buku itu? Ada orang Jepang yang nanya kepada beliau, apakah seorang muslim wajib bermadhab? Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali. Apakah muslim itu wajib bermadhab? Kenapa ditanya seperti itu? Karena ada beberapa orang Jepang, para pemikir, tokoh-tokoh di Jepang, ya, itu mau masuk Islam. Bahkan sudah mau masuk Islam. Masuk Islam. Sebagiannya sudah masuk Islam. Setelah syahadatain, datanglah orang Jawa. Orang Jawa itu maksudnya orang Indonesia. Karena zaman dulu yang namanya Indonesia dikenalnya di luarnya Jawa gitu aja. Datang orang Jawa. Oh, kamu harus bermadhab Syafi'i. Kemudian datang lagi orang Pakistan. Orang Pakistan. Kata orang Pakistan, kamu harus bermadhab Hanafi. Ha, bingung. Jadi Islam itu yang mana? Akhirnya dia gak jadi masuk Islam. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Lalu beliau menulis sebuah buku yang berjudul Hadiyatus Sultan ila Muslimi Biladil Yaban. Hadiah Sultan untuk kaum muslimin di negeri Jepang. Apakah seorang muslim wajib bermadhab atau tidak? Nah, itu Syekh Al-Maksumi. Beliau berkata tentang ayat 166-167 surah Al-Baqarah. Kata beliau, lihatlah bagaimana ayat di atas merupakan cambuk bagi orang-orang yang taklid, karena terbatasnya mereka pada perkataan-perkataan manusia dalam agama, baik dari kalangan orang-orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Maksudnya, baik taklid kepada yang masih hidup maupun taklid kepada orang yang sudah meninggal. Baik taklid dalam masalah akidah maupun ibadah. Ayat ini harusnya menjadi cambuk. Bahwa orang yang kita taklidi, kita ikuti tanpa dalil, nanti pada hari kiamat mereka semua akan berlepas diri. Tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua, beliau pun mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat semisal di atas, ayat yang seperti di atas, ayat di atas dan yang serupa dengannya, khusus bagi orang-orang kafir. Maksudnya khusus bagi orang taklid dari kalangan apa? Kafir. Apa kata beliau? Betul, ayat di atas secara khusus bagi orang-orang kafir. Tapi salah jika difahami ungkapan ahli tafsir di atas bahwa pernyataannya memisahkan antara seorang muslim dengan Al-Quran. Maksudnya tidak dijadikan pelajaran bagi mereka. Begini, ayat-ayat yang berbicara tentang orang kafir itu jangan dipisahkan dari muslim. Maksudnya muslim pun harus mengambil pelajaran darinya. Memang ayat ini berbicara awalnya khususnya tentang orang-orang kafir. Tapi ayat ini pun merupakan pelajaran bagi muslim bahwa muslim jangan taklid kayak orang-orang kafir dalam beragama. Semua ayat Al-Quran walaupun berbicara tentang orang kafir, walaupun berbicara tentang orang-orang munafik, tapi itu merupakan pelajaran bagi siapa? Bagi orang muslim juga. Makanya ada kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang kita ambil diambil dari keumuman lafaz Al-Qur'an, walaupun sebabnya khusus, walaupun ini ayat sebabnya tentang orang-orang kafir, tapi tetap dia berbicara juga sebagai pelajaran bagi kaum muslimin bahwa sebagaimana orang kafir celaka karena sikap taklid mereka, kaum muslimin pun jangan taklid, nah gitu. Nah, ini kata Syekh Al-Maksumi, betul bahwa ayat ini berbicara secara khusus tentang orang-orang kafir. Tapi jangan dipisahkan, jangan menjadikan apa ungkapan ahli tafsir tersebut memisahkan antara seorang muslim dengan Al-Qur'an. Maksudnya sehingga muslim tidak mengambil apa? Pelajaran. Tetap harus diambil pelajaran. Ayat ini memang berbicara secara khusus tentang orang kafir, tapi pelajaran yang diambil juga merupakan pelajaran bagi kaum muslimin. Ya. Paham Bapak-bapak? Hah? Enggak sulit kan? Nah, alhamdulillah. Ini ayat yang ketiga. Ini ayat cambuk nih bagi orang yang taklid itu. Cambuk, jangan taklid. Kenapa? Karena orang yang ditaklidi nanti akan berlepas diri dari kita. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran. Lihat. Penjelasan. Pertama, ayat di atas juga perintah untuk ittiba atau mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Perintah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Yang tadi istilahnya apa? Ittiba. Perintah untuk mengikuti Rasulullah berarti larangan taklid. Paham? Ketika Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah, berarti melarang kita mengikuti selain siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak boleh taklid. Kalaupun kita mengikuti seseorang karena dalil yang dibawakannya, bukan karena perkataannya. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi berkata, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Al-Qurtubi. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan, ayat di atas, maksudnya surah Al-A'raf ayat 3, menunjukkan larangan mengikuti pendapat siapa saja. Menunjukkan larangan mengikuti pendapat siapa saja yang bertentangan dengan dalil Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak boleh kita mengikuti pendapat siapa saja jika pendapat itu bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini saya bawakan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimatullah alaihi. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi berkata, "Ajma'al muslimuna 'ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin." Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, kaum muslimin sepakat bahwa barang siapa jelas baginya sunnah atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tidak halal baginya meninggalkan hadis tersebut hanya karena perkataan seseorang. Kita mendapatkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu hadis baginda Nabi sallallahu. Lalu hadis ini bertentangan dengan pendapat Ustaz fulan, kiai pulan, atau wali pulan, atau imam pulan. Maka enggak boleh kita meninggalkan hadis hanya karena bertentangan dengan apa? Pendapat manusia. Paham? Enggak boleh. Enggak halal. Beliau pun berkata, maksudnya Imam Syafi'i, "Man qallada mu'ayyanan fi tahrimi syai'in aw tahlilihi wa qad thabata al-hadithu ala khilafihi wa mana'ahu at-taqlidu 'anil 'amali bis-sunnati faqad ittakhadha man qalladahu rabban min dunillahi ta'ala yuhillu ma harramahu Allah wa yuhrimu alaihi ma ahallahu Allah." Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang bertaklid kepada seseorang dalam hukum halal atau haram. Jadi awalnya dia apa? Taklid kepada seseorang. Padahal tetap baginya sebuah hadis yang menyelisihinya. Lalu dia mendapatkan hadis yang menyelisihi apa? Menyelisihi pendapat orang yang ditaklidi. Orang yang diikuti. Dan taklid dan sifat taklid mencegahnya untuk beramal dengan hadis. Jadi karena dia taklid, dia enggak mau. Enggak mau menerima hadis Nabi SAW. Dia mengatakan, enggak mungkin ustaz salah, enggak mungkin kiai salah, enggak mungkin imam salah. Dia enggak mau menerima hadis. Apa kata Imam Syafi'i? Maka sungguh dia telah menjadikan orang yang ditaklidi sebagai Tuhan selain Allah. Dia halalkan apa yang Allah haramkan dan dia haramkan apa yang Allah halalkan. Paham enggak, Pak? Kita mendapatkan sebuah keterangan dari ustaz, dari kiai, ya, bahkan dari imam. Lalu kita dapati sebuah hadis Nabi SAW. Nah, hadis tersebut menyelisih pendapat ulama ini. Lalu kita tidak mau ikut hadis, bahkan kekeh dengan pendapat apa? Ulama, kata Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i yang mengatakannya, sungguh dia telah menjadikan kiai tersebut atau ustaz tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Apa yang menjadi dalil perkataan Imam Syafi'i? Yang menjadi dalil perkataan Imam Syafi'i adalah surah At-Taubah ayat 31. Tulis aja di situ, Pak. Saya enggak menulisnya. Dasar Imam Syafi'i mengatakan seperti itu adalah surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 31. Suatu hari Adi bin Hatim, Hatim At-Ta'i, Adi bin Hatim, salah seorang di antara sahabat Nabi. Sebelum masuk Islam, beliau datang kepada Rasulullah SAW. Waktu itu beliau memakai kalung salib yang terbuat dari perak. Ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi membacakan surah At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahlul kitab, tentang orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Bahwa mereka ahlul kitab telah menjadikan ulama dan ahli ibadah di kalangan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Arti ayat tersebut, bahwasanya mereka ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani telah menjadikan ulama dan ahli ibadah di antara mereka sebagai Tuhan selain Allah. Lalu Adi bin Hatim ini ketika mendengarkan ayat tersebut, beliau mengatakan, mereka tidak menyembah ulama atau ahli ibadah di kalangan mereka. Gitu kata siapa? Kata Adi bin Hatim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawaban Rasulullah? Bala. Innahum harramu alaihim al-halala wa ahallu lahumul harama fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum lahum. Kata Nabi, ya. Bukankah para ulama mereka ini atau ahli ibadah mereka ini telah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kaumnya mengikuti mereka. Nah, itulah ibadah kaum tersebut kepada mereka. Paham? Demikian pula di kalangan kaum muslimin, ketika dia mendapatkan penjelasan ulama misalnya, lalu penjelasan ulama ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW, kalau bertentangan berarti kan salah. Kalau umat ini kekeh terus saja memegang pendapat ulama ini padahal bertentangan dengan sabda Nabi SAW, sama saja dengan apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Mengikuti kesalahan ulama dan ahli ibadah di kalangan apa? Mereka. Paham, Pak? Dan ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menegaskan bahwasanya kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu sahabat bertanya, Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah yang baginda maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maksudnya, kita akan mengikuti mereka? Lalu jawaban Rasulullah SAW, kalau bukan mereka, siapa lagi? Maksudnya ada, di kalangan kaum muslimin itu akan ada orang-orang yang mengikuti gaya mereka. Akan mengikuti ketiga yang mereka. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau Nabi mengatakan seperti itu, berarti pertama menunjukkan bahwasanya akan ada di antara umat Nabi yang mengikuti gaya orang Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, sebagai peringatan bagi kita, jangan seperti itu. Paham, Pak? Maka ada di kalangan kaum muslimin yang seperti difirmankan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 31. Mentaati manusia padahal ia bertentangan dengan apa? Dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih ketika mendefinisikan tagut, beliau mengatakan, ya, kullu ma tajawaza bihi haddahu min matsbu'in au muta'in au ma'bud, segala sesuatu yang melampaui batas, baik sesuatu yang diikuti, sesuatu yang ditaati, atau sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mengikuti siapa saja kalau bertentangan dengan apa? Dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham, Pak? Perkataan Imam Syafi'i, paham? Nah, dan Imam Syafi'i mengatakan ini berdasarkan surah At-Taubah, surah ke-9, ayat berapa? 31. Nanti dicek, Pak, ya, ayatnya. Lihat penjelasan para ulama, misalnya dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa maksud ayat tersebut? Ya, paham, Pak? Baik, kita lanjutkan. Kemudian, kalau tadi perkataan siapa? Imam Syafi'i. Sekarang perkataan Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim sebagaimana dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in atau A'lamul Muwaqqi'in, beliau berkata, para penyusun kitab-kitab sunnah, maksudnya kitab-kitab apa? Kitab-kitab hadis, menggabungkan kerusakan dan batilnya taklid. Jadi mengumpulkan apa saja yang disebabkan oleh taklid dari berbagai macam kerusakan itu dikumpulkan. Juga kekeliruan para ulama disebut juga dijelaskan pula bahwa para ulama itu enggak maksum. Para ulama tidak apa? Tidak maksum. Pasti ada saja salahnya. Karena dia manusia. Kalau yang maksum siapa? Para nabi. Apa tujuan mereka, tujuan ulama hadis mengumpulkan hal yang seperti itu? Hal itu untuk menjelaskan rusaknya taklid, bahwa taklid itu rusak. Jangan beragama dengan cara taklid gitu. Karena kalau kita taklid misalnya kepada seseorang dari A sampai Z kita ikuti dia, pasti ada perkara salah yang kita ikuti. Pasti kan? Hah? Misalnya Bapak dari A sampai Z ikut Ustaz Fulan. Diikuti aja. Semua apa yang dikatakan diikuti. Tanpa ditimbang apakah ini hak, apakah ini sesuai dengan Al-Quran, apakah sesuai dengan hadis Nabi SAW. Pokoknya merem aja. Makanya disebut apa? Taklid apa? Buta, karena orang taklid buta. Gak berpikir ini hak atau batil. Diikuti saja. Ya. Maka apa? Hal itu untuk menjelaskan rusaknya taklid. Seorang pasti, beliau mengatakan, seseorang pasti jatuh dalam kesalahan karena ia tidak maksum. Pasti ada salahnya. Siapapun yang kita ikuti, selain baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti ada apa? Ada salahnya. Makanya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, kullun nas yukhadhu wa yutraku min qawlihi illa sahiba hadzal qabri. Beliau mengatakan setiap manusia itu bisa diambil perkataannya, bisa juga ditolak perkataannya, kecuali perkataan orang yang ada di dalam kuburan ini, sambil mengisyaratkan ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap orang perkataannya bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali perkataan siapa? Perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, seseorang pasti jatuh dalam kesalahan karena ia tidak maksum. Maka tidak boleh menerima semua perkataannya seakan-akan ucapannya adalah ucapan Nabi yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dicela oleh setiap alim di muka bumi dan diharamkan oleh mereka. Semua ulama mencelanya. Enggak ada ulama yang memuji taklid. Semua ulama mencela apa? Taklid. Ya ini ya beberapa dalil dan perkataan para ulama yang menjelaskan tentang buruknya taklid. Kemudian ada beberapa catatan. Catatan pertama. Pernyataan ini semua, maksudnya penjelasan dari awal sampai akhir, tidak berarti bahwa semua orang wajib menjadi mujtahid. Wah, kalau gitu Ustaz berarti harus mujtahid dong. Kita harus menjadi apa? Mujtahid yang menyimpulkan hukum langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mujtahid, bahasa Arab saja belum bisa. Ya. Jadi bukan berarti harus jadi mujtahid. Inilah pendapat yang menengah dan sesuai dengan dalil dan fakta. Akan tetapi minimal menjadi muttabi. Akan tetapi minimal menjadi muttabi yang mengikuti dalil. Yang mengikuti apa? Dalil. Artinya, lihat artinya, jika dia muqallid dalam satu masalah, lalu dia mendapatkan dalil yang menyelisih pendapat ulama yang ia jadikan rujukan taklid, maka sikapnya adalah mengikuti dalil, bukan kekeh dengan pendapat ulama. Pertama, Pak, pertama. Tidak bisa tidak. Sebenarnya faktanya kita taklid. Ini harus kita apa? Harus kita akui. Tidak bisa tidak. Bahwa awalnya kita pasti taklid. Pasti taklid. Enggak ada dari kita yang tidak taklid. Sampai para ustaz juga awalnya taklid kan? Taklid. Ketika orang pas balig dewasa, kan dia harus sholat. Apakah dia harus pelajari dulu hadisnya apa, hadis ruku apa, hadis sujud apa? Waduh, susah. Jadi tidak bisa tidak dia taklid. Kita, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, pasti taklid di awalnya. Nah, ketika kita taklid, kita melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang kita dapati dari guru kita, begitu saja. Lalu di perjalanan, kita dapati dalil yang menyelisihi apa yang disabdakan, yang menyelisihi amalan yang kita lakukan. Nah, sikap kita jangan kekeh dengan apa? Dengan amalan tersebut. Rubah langsung. Nah, ini yang saya maksud dari penjelasan di awal sampai akhir itu tadi. Dari dalil yang saya sampaikan itu tadi. Bahwa kita ya, tetap kita enggak bisa mengelak fakta bahwa kita taklid dalam banyak hal. Tapi ketika di perjalanan kita dapati penjelasan seorang ustaz, dibawakan dalilnya, dan itu bertentangan dengan amalan yang biasa kita lakukan, maka sikap kita ikut hadis, ikut apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Itu yang saya maksud. Bukan berarti kita harus jadi mujtahid. Enggak akan bisa. Bahasa Arab aja belum bisa kan? Iya. Bukan berarti harus menjadi mujtahid. Tapi kita nih di perjalanan kalau mendapati satu dalil yang bertentangan dengan apa yang kita biasa amalkan, ternyata langsung tinggalkan. Jangan ragu. Jangan takut. Insyaallah. Selama kita mengikuti sabda Nabi SAW, maka kita akan ada di jalan yang hak. Paham, Pak? Ya, saya bacakan lagi di sini. Pernyataan ini semua tidak berarti bahwa semua orang wajib menjadi mujtahid. Inilah pendapat yang menengah dan sesuai dengan dalil dan fakta. Akan tetapi minimal dia menjadi muttabi yang mengikuti dalil. Artinya jika dia muqallid bertaklid dalam satu masalah, lalu dia mendapatkan dalil yang menyelisih pendapat ulama yang ia jadikan rujukan taklid, maka sikapnya adalah mengikuti dalil bukan kekeh. Tahu kekeh? Kekeh itu keras kepala, ya. Dengan pendapat ulama tersebut. Nah, ini bahasa Sunda, kekeh. Keras kepala dengan pendapat ulama tersebut. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang menyatakan pendapat ulama itu keliru atas dasar dalil, ya, fulan keliru, tapi disebutkan dalilnya. Sama sekali sikap tersebut bukan sikap merendahkan ulama. Bukan merendahkan ulama. Tapi sikap insaf atau adil dalam menyikapi sebuah perbedaan. Karena al-haq ahaku an yutaba, kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Kita katakan misalnya Imam Abu Hanifah dalam hal ini keliru. Imam Abu Hanifah disebutkan oleh sebagian ulama, sebagian juga dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Kalau beliau mengatakan ini tiang roti, orang percaya. Kenapa? Saking kuatnya beliau berargumentasi. Tapi kalau imam keliru, kita jelas kita dapat Imam Abu Hanifah keliru, sebut aja keliru. Saya berikan contoh, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sesuatu disebut khamr, minuman keras yang diharamkan oleh Allah kalau terbuat dari anggur. Jadinya kalau narkoba tidak terbuat dari anggur, itu tidak termasuk khamr. Padahal kata Nabi, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu apa? Khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu haram. Ya, ini pendapat Abu Hanifah. Tapi ketika bertentangan dengan hadis, enggak boleh kita katakan tetap saja kita berpendapat dengan pendapat Abu Hanifah, enggak boleh. Rahmatullah alaih. Contoh lain. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah itu tidak wajib ada wali. Tidak wajib ada izin dari wali. Jadi kalau wanitanya suka ya udah, enggak masalah tanpa wali. Itu pendapat siapa? Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? La nikah illa bi wali. Tidak sah nikah kecuali adanya apa? Wali. Enggak boleh kita kekeh dengan pendapat Abu Hanifah. Sementara itu bertentangan dengan apa? Yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Paham, Pak? Ah, itu maksudnya. Ya. Dan itu bukan merendahkan para ulama. Tapi justru sikap adil. Sikap adil karena mereka pun sebenarnya tidak mau diikuti. Kecuali dalam hal yang jelas dalilnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, La ta'khudu anni min qabli an ta'arifu min aina ji'tu bihi. Jangan kalian mengambil pendapatku sebelum kalian tahu apa sumbernya. Imam Malik pun mengatakan seperti itu. Bahkan beliau mengatakan setiap manusia bisa diterima perkataannya, bisa ditolak kecuali apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan in khalafa qauli qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qauli ardhul haid. Kalau ada perkataanku yang bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qauli ardhul haid, lemparkanlah ke tembok. Maksudnya jangan diterima. Semua para ulama mengatakan seperti itu. Ya. Ketiga, propaganda yang membenarkan taklid, ya, dakwah-dakwah yang membenarkan taklid itu bisa menutup semangat kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Karena sejak awal akan banyak muslim yang tidak mau menuntut ilmu, yang tidak mau menuntut ilmu agama selama taklid itu dibenarkan. Hal itu didukung dengan keadaan manusia yang lebih mencintai dunia daripada agama. Manusia, ya, hidup pada aslinya kan lebih cenderung mencintai dunia kan daripada agama. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang umat Nabi SAW di akhir zaman, beliau mengatakan asobakumul wahn hubudunya wa karahiyatul maut. Kamu telah ditimpa penyakit wahan. Lalu Nabi ditanya, apa wahan itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan cinta dunia, takut mati. Nah itu kita. Kita cinta apa? Dunia pada asalnya. Lalu dikatakan bahwa kita harus taklid. Ketika dikatakan seperti itu, ya udah gak akan nuntut agama. Pokoknya nerima jadinya aja gimana kata ustaz. Gitu. Akhirnya apa? Semangat menuntut ilmu agama semakin menurun. Pertama, karena manusia memang diciptakan dalam keadaan mencintai dunia. Yang kedua apa? Yang kedua kata mereka, ya cukup aja taklid, ikuti aja apa yang kita dapati dari apa guru-guru kita. Sudah. Akhirnya gak ada semangat untuk menuntut ilmu agama. Yang keempat, catatan yang keempat. Al-Qadi Abdul Wahab Al-Maliki berkata, taklid sama sekali tidak membuahkan ilmu. Mengatakannya tidak berguna, apa yang kami katakan ini adalah perkataan seluruh ulama dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ar-Raddu Alaman Akhlada Ilal Ardi halaman 126. Jadi, taklid itu bukan ilmu. Ilmu itu kan, kata Imam Al-Zahabi dan Imam Ibn Qayyim, al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala Sahabah. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh para sahabat. Berarti kalau perkataan ustaz, perkataan kiai, ilmu bukan? Bukan, selama tidak disandarkan kepada dalil. Ya. Catatan yang terakhir, seorang muqallid, orang yang ngekor tadi, menerima perkataan yang bukan ilmu, bukankah pada asalnya ini haram? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang kamu tidak ilmu, tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ustaz, ilmu bukan? Bukan. Perkataan kiai, ilmu bukan? Bukan. Perkataan imam, ilmu bukan? Bukan. Ilmu itu firman Allah, sabda Nabi, perkataan sahabat. Lalu kita ikuti apa adanya yang kita dapat dari kiai kita. Berarti kita mengikuti sesuatu yang bukan ilmu. Dan itu terlarang. Allah berfirman tadi, jangan kau ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Gak boleh, berarti haram taklid itu. Paham, Pak? Ya, ini 5 catatan. Nah, bagian keduanya, lalu harus bagaimana, Ustaz? Nah, ini pembahasan bagian kedua. Tapi sebelumnya paham enggak Pak yang saya jelaskan ini? Ya. Silakan Pak, pahami dulu, baca lagi ya. Nanti kita bahas bagian yang kedua. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi ditulis saja. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Lalu bagaimana? Ya, lalu bagaimana selanjutnya Ustaz supaya kita tidak taklid? Di halaman keempat saya katakan di sini bahasan di atas sekurang-kurangnya memberikan 3 faedah bukan 2. 3 faedah yang sangat penting. Bahasan di atas sekurang-kurangnya memberikan 3 faedah. Faedah yang kedua, kesungguhan dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua, faedah yang kedua, patuh terhadap dalil. Faedah yang ketiga, ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ini diantaranya ya. Sekurang-kurangnya memberikan 3 faedah pembahasan tadi. Dan saya berharap pembahasan tadi difahami dengan baik. Ya, itu sangat penting. Nah, minimal memberikan 3 faedah. Yang pertama, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Kesungguhan dalam menuntut ilmu itu diwujudkan dalam 2 hal. Atau di sini saya tulis 4 hal ya. Di sini ada di bawahnya 4 hal. Nanti akan saya bahas satu persatu. Kesungguhan dalam menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan hidayah dengan kesungguhan usaha yang kita lakukan dalam menempuh jalannya. Dan seutama-utama jalan untuk menempuhnya adalah menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'lamal muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini jelas ya bahwa hidayah Allah itu sangat terkait dengan kesungguhan kita. Hidayah Allah terkait dengan kesungguhan kita. Syekh As-Sa'di berkata, mereka adalah orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, berjihad melawan musuh-musuh mereka, dan mencurahkan segala kemampuan untuk mengikuti sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Dan di antara yang paling diridhoi oleh Allah itu thalabul ilmi. Menuntut apa? Menuntut ilmu. Sampai-sampai para malaikat pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengepakkan sayap mereka. Apa kata Nabi? Ridhon bima yatlub. Mereka ridho terhadap sesuatu yang sedang mereka cari. Apa yang kita cari sekarang ini apa? Ilmu. Para malaikat itu mengepakkan sayap mereka. Karena ridho, senang terhadap apa yang sedang kita cari, yaitu ilmu. Ya. Kemudian, demikian pula Nabi SAW menegaskan, malam tadi di Masjid Umar bin Khattab, ada yang menanyakan tentang hadis Nabi, qayyidu al-ilma bil kitabah, tulislah ilmu dengan apa? Tulisan. Ya, yang sahih lafadnya, qayyidu al-ilma bil kitab, enggak pakai kitabah, bukan pakai tamar butoh, bil kitab, nah itu sahih. Ikatlah ilmu itu dengan buku, maksudnya ditulis. Maksudnya apa? Ditulis. Tapi kalau lapad bil kitabah, gitu kan? Para ulama diantaranya ya, bahkan yang lebih kuat lafad bil kitabah itu dhaif. Yang sahih qayyidu al ilma bil kitab, sampai di situ. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Kitab. Maksudnya apa? Ditulis. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah dari sahabat Anas bin Malik. Nah, dari sahabat Anas bin Malik. Hadis tersebut ya diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, dan Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Jadi itu betul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi memerintahkan qayyidu al-ilma bil kitab, ikat. Ini menunjukkan apa? Kesungguhan. Nah, di sini saya katakan kesungguhan menuntut ilmu itu diwujudkan dengan cara yang benar dalam melakukannya. Sebenarnya Imam Syafi'i menyebutkan 6 syarat dalam menuntut ilmu agar kita sukses. Beliau mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, saunbika an majmu'i habibayani, zaka, yang pertama cerdas, wahirs, tamak akan ilmu, wajihad, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yang keempat, suhbatu ustad, suhbah ustad, suhbah bersahabat, ustad dengan ustad. Artinya, kalau belajar ilmu harus ada guru. Artinya, kalau punya guru jangan dimusuhin. Paham? Kan subah itu bersahabat. Jangan dijauhin. Kalau bersahabat itu apa? Dekat. Jadi kita harus dekat dengan guru. Jangan dijauhin. Ketemu sama ustaz, cuek aja, lempeng. Nah, kayak temu dengan tiang, lempeng. Enggak mengucapkan salam, enggak negur, itu salah. Justru kata Imam Syafi'i, wasuhbati ustaz. Suhbah artinya bersahabat. Ustaz seorang guru, berarti kalau belajar ilmu agama harus ada guru. Yang kedua, kalau punya guru harus ditemenin, jangan dimusuhin. Terus kata Imam Syafi'i, wa bulghah. Bulghah itu artinya bekal. Harus punya bekal, minimal punya pulpen, punya buku ya. Yang terakhir, wa tuluz zaman. Waktu yang panjang. Enggak ada belajar itu singkat, enggak ada. Pendidikan dalam bahasa Arab disebut tarbiyah. Tarbiyah, tarbiyah itu artinya secara bahasa ada 2. Yang pertama an-numu, berkembang. Berarti dia harus apa? Bertahap. Ya, berkembang. Di antara artinya juga bertahap. Tadi berkembang. Yang kedua, di antara artinya adalah bertahap. Berarti proses pendidikan itu harus apa? Bertahap. Dan yang namanya pendidikan harus apa? Berkembang. Jadi kalau ada lembaga pendidikan, dia memberikan proses pendidikannya secara singkat, itu bukan pendidikan. Bukan. Dulu ketika saya masih mondok di pesantren, ya ada iklan di koran. Ya, barang siapa ingin hafal Alfiyah Ibnu Malik boleh bayar 1 juta di Cianjur. Jadi datang nanti diberikan langsung ditransfer hafal Alfiyah Ibnu Malik. Ada itu sampai diiklankan di koran. Itu bukan pendidikan, bukan. Karena pendidikan itu harus apa? Bertahap. Yang kedua, dia harus berkembang. Kalau ada proses pendidikan enggak berkembang-berkembang. Ini santri dari dulu semenjak masuk sampai keluar gitu-gitu juga. Oh, berarti ini proses pendidikannya enggak jalan. Nah, pendidikan itu harus bertahap, harus berkembang. Makanya Al-Imam Bukhari ketika mendefinisikan al-alim ar-rabbani, seorang alim yang rabbani, ya. Apa kata Imam Al-Bukhari? Beliau mengatakan ar-rabbani alladhi yu'allim sigharal ilmi qabla kibarihi. Seorang yang rabbani yang mengajarkan ilmu dari yang kecil sampai yang besar. Artinya apa? Bertahap, sistematis. Paham? Ya. Jadi kesungguhan menuntut ilmu itu diwujudkan dengan cara yang benar dalam melakukannya. Pertama, niat yang benar dalam menuntut ilmu. Harus ada niat. Niatnya apa? Menghilangkan kebodohan dari diri kita dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Niat. Ingat pembahasan tadi malam, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal bagaimana niatnya dan hasil yang akan kita dapatkan sesuai dengan kekuatan apa? Niat. Semakin kuat niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi kita dalam menuntut apa? Ilmu. Semakin kita niatnya jauh dari karena Allah, semakin susah kita menuntut ilmu. Berarti harus niat ini luruskan. Niat betul ingin menghilangkan kebodohan agar tidak taklid. Ingat, ya kata para ulama, taklid itu ibarat tayamum. Tahu tayamum? Tayamum itu bersuci pakai apa? Tanah. Kapan dibolehkan tayamum? Kalau tidak ada air. Jadi kalau ada air, enggak boleh kita taklid. Maksudnya kalau sudah datang kepada kita dalil, enggak boleh kita taklid. Bahkan sebagian yang mengatakan apa? Taklid itu bagaikan bangkai. Bangkai boleh dimakan? Boleh dalam keadaan darurat. Kita ada di tengah hutan nih, enggak ada makanan apapun. Sementara kita lapar dan kalau kita tidak makan kita mati, maka boleh kita makan bangkai. Jadi taklid itu dibolehkan dalam keadaan apa? Darurat. Tapi mau enggak, Pak, selamanya makan bangkai? Enggak mau. Makanya harus ada usaha. Cari daging apa? Segar, bukan bangkai. Paham? Ya. Jadi yang pertama, niat yang benar dalam menuntut apa? Ilmu. Yang kedua, melakukan thalabul ilmi dengan skala prioritas. Bapak-bapak sekalian, belajar ilmu agama melalui tablik-tablik akbar seperti ini, ya, sebenarnya kan kurang sistematis. Ustadz yang bulan lalu mengajarkan, apakah bersambung? Apakah ustadz yang sekarang ini bersambung pembahasannya dengan ustadz yang sebelumnya? Enggak sistematis. Maka kayak ustadz-ustadz yang dari luar kota ngisi tablik akbar itu mah hanya apa? Hanya ya ngecas sedikit aja, memotivasi saja. Bukan pembelajaran ilmu secara sistematis, bukan. Karena tadi pembelajaran ilmu agama harus sesuai dengan nilai tarbiyah, sebagaimana diajarkan oleh Imam Al-Bukhari. Makna tarbiyah itu mengajarkan dari yang kecil, bertahap, sedikit-sedikit. Maka sebenarnya, Pak, kalau kajian tablik akbar, kajian umum seperti ini, jumlah pesertanya, harusnya kajian rutin lebih dari ini. Bapak harus lebih semangat ngaji rutin. Ngaji ke ustadz-ustadz yang ada di Pekanbaru ini harus lebih semangat. Karena mereka lah yang mengajarkan ilmu secara apa? Sistematis. Sedikit-sedikit bertahap. Mereka yang mengajarkannya. Kalau ustadz dari luar seperti saya, gak bisa mengajarkan ilmu secara sistematis. Gak bisa. Kecuali kalau saya datang ke sini sepekan sekali. Gak mungkin. Ya. Apalagi di sini banyak yang lebih berilmu dan berpengalaman. Jadi, Pak, semangat ngaji rutin harus lebih besar daripada ngaji seperti umum seperti ini, ngaji bulanan seperti ini. Harus lebih. Karena mereka, para ustadz yang ada di sini, yang mengajarkan ilmu secara sistematis. Kalau belajar akidah misalnya, mulai dari kitab Al-Qawaidul Arba', lalu al-usul thalathah, lalu ke kashfus syubuhat, lalu ke kitab tauhid, terus pelan-pelan. Tapi kalau bapak bayangkan, bapak ngaji hanya tabligh akbar misalnya, gimana tuh ilmunya? Acak-acakan, nggak jelas. Paham pak? Ya, ini pak. Bapak justru harus rajin, semangat ikut kajian apa rutin. Kenapa? Karena itu yang akan membuat apa? Yang mengajarkan dengan sistematis dan membuat skala prioritas. Ilmu yang harus diberikan prioritas paling utama itu tauhid pak. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal, hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan, wa haqqul ibadi 'ala Allah, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Dan hak hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun. Jadi kalau diri kita ini bersih dari apa? Dari kesyirikan, Allah tidak akan menyiksanya. Tapi ada gak jaminan pak, bahwa kita bersih dari syirik? Gak ada, apalagi kalau kita gak paham tauhid. Coba kita introspeksi, kita sudah paham gak tauhid? Sudah selesai gak ngaji kitab tauhid? Udah selesai pak? Wah udah 3 kali? Sudah selesai gak ngaji usul salasa misalnya? Ah yang itu pak. Jadi bapak, saya harapkan pulang dari kajian ini datang ke ustad-ustad yang ada. Ustad ajarkan kami gitu kan. Misalnya kitab, pokoknya secara sistematis dari nol terus. Dari yang kecil. Ya pak? Harus belajar secara sistematis. Jangan selamanya kita ngaji itu hanya di tabligh akbar atau kajian umum terus, gak akan ada hasilnya. Kemudian yang ketiga, menghormati guru yang mengajarkan ilmu tanpa panati kepadanya. Ingat tadi perkataan Imam Syafi'i, wasuhbati ustad, harus kita hormati. Maaf pak, guru-guru, para ustad yang ada di daerah bapak itu harus lebih dimuliakan daripada yang lain, daripada ustadz-ustadz yang datang dari daerah lain. Kenapa? Karena sejatinya itulah guru-guru bapak sekalian yang mengajarkan ilmu secara sistematis tadi, dan mereka lebih paham tentang daerah bapak, lebih paham bagaimana berdakwah, lebih tahu bagaimana daerah ini, sehingga sejatinya mereka akan lebih paham bagaimana mengarahkan bapak, bagaimana mentarbiah, mendidik supaya paham agama. Mereka lebih paham. Maaf saja, kadang-kadang fenomenanya jamaah begitu menghormati, memuliakan ustaz yang datang dari luar, tapi ustaznya sendiri itu tidak dimuliakan. Ini salah. Sehingga ustaznya lebih betah ngajar keluar kota daripada ngajar di mana? Di Pekanbaru misalnya. Maaf pak, saya di antara orang yang tidak terlalu betah ngajar keluar daripada ngajar di mana? Daerah sendiri. Sehingga saya jarang banget. Saya awalnya ke panitia nanya, ini ustaznya tahu gak? Gitu kan? Saya kesini, jangan-jangan ustaznya gak tahu. Pas dikasih nomor Dr. Asfri, kata Dr. Asfri, iya saya berharap antum kesini. Gitu. Ternyata beliau tahu. Padahal saya agak berat gitu kan. Tapi ketika Dr. Asmi yang bilang seperti itu, saya enggak bisa nolak, ya. Karena beliau Masya Allah ya lebih berilmu. Walaupun secara usia mungkin ya tidak jauh, tapi secara keilmuan beliau adalah orang tua. Jadi maksudnya seperti ini, Pak. Ya. Ustaz Abdullah Zain kemarin ke Bandung lalu ngobrol dengan saya. Ini Masya Allah dakwah sunnah, dakwah yang berkah, banyak diterima oleh masyarakat. Tapi sekarang ada fenomena baru. Hah? Ustadz itu afwan disamakan dengan kuliner. Tahu kuliner? Makanya disebut ngaji kuliner. Cobain. Ustadz ini gimana rasanya? Gitu kan. Dicobain terus aja diundang-undang ustadz-ustadz. Dicoba ini rasanya bagaimana, ini rasanya bagaimana, ini rasanya bagaimana. Jangan. Ustadz yang benar-benar adalah yang ngajar Bapak di sini dari awal sampai akhir. Ini yang ngajarkan secara sistematis ilmu. Paham Pak? Bapak harus lebih muliakan usaha-usaha yang di sini. Belajar kepada mereka. Sibukkan mereka betul-betul sampai-sampai mereka enggak bisa keluar lagi dari Pekanbaru. Sibuk di sini betul. Betul, Pak. Sampai-sampai usaha-usaha itu enggak bisa. Ah, saya enggak punya waktu untuk kemana? Ke Bandung. Saya tidak punya waktu untuk keluar Pekanbaru. Kenapa? Sibuk di sini. Usaha apa jamaahnya minta terus. Ah, dia enggak ada hujah lagi untuk keluar. Kenapa? Di sini jamaahnya masyaallah semangat dan memuliakan para ustaz yang ada di sini. Paham, Pak? Kalau kita pengen berhasil, kalau selamanya ngajinya cuma tabligh akbar, kajian umum, enggak akan jelas ilmunya nanti. Jadi harus hormati guru, Pak. Muliakan guru itu. Walaupun tetap enggak boleh kita taklid kepada mereka, tapi muliakan, berikan hak mereka. Ya. Abdullah Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit atau yang lainnya. Ketika Zaid bin Thabit naik kendaraan gitu. Dituntun itu apanya? Ketika Zaid bin Thabit naik kendaraan, dituntun untanya oleh Abdullah bin Abbas. Kata Zaid bin Thabit, "Enggak perlu." Kata beliau, "Beginilah kami diperintah untuk memperlakukan ulama." Ah, seperti itu, Pak. Muliakan. Kita memang tidak boleh berlebihan. Kayak sebagian orang kan, memuliakan guru sampai nyium tangan lalu ruku gitu kan. Enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Tetap kita harus muliakan mereka. Maaf saja. Tidak boleh kita menyikapi guru kita seperti kita menyikapi kawan-kawan kita. Ketemu sama Ustaz. Ustaz, gimana kabarnya, Ustaz? Enggak boleh seperti itu. Ada adab. Ya. Sebagian ulama sampai ketika nunggu seorang ulama di rumahnya, dia tidur di pintunya dia. Pintu rumah nunggu, enggak berani ngetok. Kenapa? Oh, ini waktu istirahat, biar saya nunggu aja di pintu. Penghormatan kepada para ulama tetap harus menghormati para ulama. Nah, yang terakhir inilah ngaji yang terarah. Kalau Ustaz Abdul Zain buat risalah judulnya Ngaji Tidak Terarah. Ngaji Tidak Terarah itu ikut ngaji hanya kajian tabligh akbar saja, enggak terarah, enggak jelas. Nah, ngaji itu harus terarah. Harus ada skala prioritas, apa dulu yang harus kita pelajari. Seperti tadi, yang pertama harus kita pelajari adalah tauhid. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini hasan. Ini adalah hadis qudsi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan." Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, engkau datang kepadaku tidak menyekutukanku sedikit pun, niscaya aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi pula. Berarti apa? Impas. Orang banyak dosanya, walaupun sebesar apapun, walau sebesar bumi dosanya, kalau dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosanya akan Allah ampuni. Berikan dia masuk surga. Nah, ini yang paling penting, Pak. Coba pahami tauhid itu. Pahami tauhid. Dan kita harus takut jatuh ke dalam kesyirikan. Jangan merasa aman. Maaf. Oh, saya sudah ngaji sunnah. Pakaiannya sudah pakai jubah. Maaf, mungkin sudah penampilannya penampilan orang yang nyunnah. Jangan merasa aman dari kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana Rasul diperintah untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Wattabi millata Ibrahim. Ikuti agamanya Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diberi gelar oleh Allah sebagai Khalilur Rahman. Di kalangan anbiya hanya dua nabi yang diberikan gelar Khalilullah. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim AS? beliau berdoa, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah diriku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Apakah kita merasa lebih baik daripada Nabi Ibrahim? Sehingga tidak ada semangat untuk mempelajari mana yang tauhid, mana yang syirik. Nauzubillah. Kalau Nabi Ibrahim saja seperti itu merasa khawatir, apalagi siapa? Apalagi kita. Ya, jadi inilah ngaji terarah. Harus terarah betul-betul. Terarah apa dulu yang kita pelajari, ya? Apa dulu yang kita pelajari, harus terarah. Jangan ngaji acak-acakan. Enggak jelas, kurikulumnya enggak jelas. Belajar fisika di sekolah-sekolah, belajar biologi, ada kurikulumnya enggak? Ngaji juga harus ada kurikulum, Pak. Sekarang ngaji apa? Ya, harus kita tuntaskan dalam waktu berapa lama? Harus ada kurikulum, harus jelas, Pak. Kita masing-masing harus punya tatatan. Pokoknya tahun ini saya harus selesai ngaji kitab Usul Salasah, Kasyfus Syubhat, kitab Tauhid, harus selesai. Harus punya target. Harus punya. Jangan ngambang ngajinya, pokoknya nanti ustaz siapa datang begitu aja. Enggak, harus terarah. Yang kedua, tadi kan harus ada kesungguhan dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua, patuh terhadap dalil. Harus patuh terhadap dalil. Agama kita adalah agama ilmiah. Yang dimaksud dengan ilmiah adalah berdiri di atas dalil, yakni Al-Qur'an, Sunnah, demikian pula perkataan para sahabat. Imam Ibnu Qayyim berkata, "Al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabatuhum ulul irfani, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa baina ra'yi fulani." Firman Allah dan sabda Rasulnya itulah ilmu. Juga perkataan para sahabat, mereka ahli ilmu. Bukanlah ilmu jika secara bodoh kamu melawankan antara sabda Rasul dengan perkataan si fulan. Ya, kalau ada perkataan fulan, siapa saja fulan ini bertentangan dengan sabda Nabi, itu bukan ilmu. Paham, Pak? Bukan ilmu. Yang ketiga yang saya nasihatkan di sini, ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Surah Al-Maidah ayat 2. Syekh As-Sa'di berkata, "Al-bir, kebaikan, adalah nama yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai." Thalabul ilmi diridhai tidak? Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa amalan yang nampak atau tersembunyi, baik berupa hak Allah atau hak manusia. Ta'awun, Pak. Saling mengingatkan di antara kita. Yuk kita belajar, yuk kita belajar. Kalau kita dapati kawan kita yang futur, turun semangatnya, kita semangati. Ajak mereka untuk thalabul ilmi. Ya. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika afwan, qul hadhihi sabili adu ilallahi ala basiratin wa manittaba'ini." Inilah jalanku. Apa jalanku diantaranya? Mengajak manusia dengan ilmu. Ya. Berdakwah tidak selamanya dalam bentuk khutbah. Berapa banyak orang yang berkhutbah, berbicara di hadapan orang lain, tapi sejatinya bukan dakwah. Bukan mengajak manusia ke jalan Allah, tapi mengajak manusia kepada keinginan pribadinya. Dan dakwah itu kewajiban setiap muslim, kan? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tawassaw bil haqq artinya apa? Dakwah. Dakwah arti umum, dalam arti umum itu kewajiban kita semuanya. Bapak beres-beres kabel untuk acara kajian. Bapak mau fotokopi makalah ini, ya. Bapak merapihkan kursi, mengajak orang lain untuk ngaji, itu dakwah, Pak. Enggak mesti selamanya dakwah itu harus berbicara. Oh, dakwah, saya harus jadi ustaz dulu. Enggak. Dakwah dalam arti umum, ya. Kalau dakwah dalam arti khusus, itu dilakukan oleh para ulama. Tapi dakwah dalam arti umum, semua kita diwajibkan. Kalau kita tidak bisa, Tidak bisa seperti para ulama, minimal membantu para ulama. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Furusiyah, beliau mengatakan Al-Furusiyah furusiyatan, furusiyatul ilmi wal bayan, wa furusiyatul sahmi was sinan. Kesatria di dunia ini hanya dua. Seorang jawara yang memperjuangkan agama Allah dengan pena. Itu para ulama. Yang kedua, seorang jawara yang memperjuangkan agama Allah dengan pedang. Itu yang jihad di medan perang. Yang ketiga adalah manusia yang membantu salah satu di antara keduanya. Kalau kita enggak mampu menjadi ulama, enggak mampu menjadi mujahid yang berjuang di medan perang, minimal jadi orang yang membantu salah satu di antara keduanya. Kalau tidak menjadi ulama, menjadi mujahid atau membantu mereka, kalau tidak, kata Imam Ibnu Qayyim, ib'an ala nau'il insan. Siapapun kita, kalau tidak menjadi salah satu dari yang tiga ini, maka kita adalah beban bagi seluruh manusia. Kalau kita gak bisa jadi ulama, gak bisa jadi mujahid, gak bisa menjadi orang yang membantu salah satu di antara keduanya, maka kita benalu bagi seluruh manusia. Siapa kita, di mana kita. Ya, jadi harus tolong menolong, Pak. Tahun di Pekanbaru ini, masya Allah, saya sangat takjub. Para ustadz di sini, kalau para ustadz ada ijtima, ada kumpul di antara mereka, saling menasihati. Ah, ini masya Allah kebaikan. Saya bilang malam, wah ini harus ditiru di Bandung. Di ustadz-ustadz kumpul bermusyawarah, gitu kan? Bahkan belajar di antara mereka, saling mudzakaroh. Ah, termasuk juga di kalangan ikhwan ini. Ayo bantu motivasi kawan kita. Orang yang belum ngaji, ajak ngaji. Tampilkan perilaku yang bagus, akhlak yang mulia, lemah lembut. Makana rifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan ada dalam satu perkara kecuali akan menjadi hiasan. Hiasan. Ajak orang lain untuk ngaji. Oh, di sini masya Allah, masjid ya penuh di sini. Masjid yang begini besarnya masih kecil kalau dibandingkan dengan jamaahnya. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Tingkatkan lagi semangatnya. Ya, harus ta'awun. Penutup di sini akan saya sampaikan perkataan Ali radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan terjemahnya saja ya, karena waktunya sudah mepet. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, wahai Kumail bin Ziyad. Kumail bin Ziyad itu muridnya Ali radhiyallahu taala anhu. Hati itu ibarat wadah, dan sebaik-baik hati adalah yang paling banyak menampung ilmu. Semakin kita mampu menampung ilmu, berarti semakin baik, ya. Hafalkan apa yang akan kukatakan kepadamu. Manusia hanya ada tiga. Pertama, seorang alim yang robbani, alim dan mampu mendidik, robbani. Di antara makna robbani, seorang berilmu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penuntut ilmu yang ada di atas keselamatan. Ya, penuntut ilmu yang tujuannya yang penting saya selamat saja, bisa masuk surga. Ya, kalau bapak-bapak tidak bisa menjadi alim, minimal bapak menjadi penuntut ilmu. Yang namanya penuntut ilmu bukan hanya hadir di kajian umum. Penuntut ilmu yang betul-betul ngaji secara apa? Sistematis tadi. Dari kitab yang paling kecil, menengah, terus. Nah, itu namanya para penuntut ilmu. Dan yang ketiga, manusia jelata yang mengikuti setiap yang berkata. Mereka condong kepada setiap arah angin, tidak mengambil cahaya ilmu, juga tidak bersandar kepada tiang yang kuat. Ilmu lebih baik daripada harta, ilmu menjagamu sementara kamu menjaga harta. Demikian kata sahabat Ali bin Abi Thalib kepada muridnya Kumail bin Ziyad. Jadi minimal kita menjadi penuntut apa? Penuntut ilmu. Paham, Pak? Nah, ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan tapi tidak mungkin saya menjawab semua pertanyaan ya. Yang saya bisa saja saya jawab dan sesuai dengan waktunya. yang tidak berkaitan dengan materi, mohon maaf tidak saya jawab. Ada pertanyaan, ana mau bertanya. Allah Subhanahu wa taala kan menciptakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia dari zaman Nabi dulu. Lalu mengapa tercipta juga kitab-kitab yang lain? Maaf, Al-Qur'an itu bukan ciptaan. Allah, Al-Qur'an itu bukan makhluk. Ya. Al-Qur'an bukan makhluk dan bukan ciptaan. Al-Qur'an kalamullah. Ini catatan yang pertama untuk pertanyaan ini. Kemudian penanya mengatakan, kenapa mempersulit tidak langsung Al-Quran saja dari awal? Ya. Jawabannya firman Allah, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah katakan, tapi manusia yang akan ditanya tentang apa yang kita katakan. Jadi kita jangan sibuk-sibuk, kenapa Allah tidak dari dulu saja Al-Quran? Kenapa sejak Nabi Muhammad saja? Ya, Allah tidak ditanya. Kenapa tuh Allah tidak menjadikan semua orang ini menjadi muslim? Kenapa ada yang kafir? Jawabannya, firman Allah, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kita yang akan ditanya. Itu hak Allah. Apa bagi kita? Bersyukur. Tadi, Abu Thalib itu orang yang sangat membela Nabi SAW. Ya kan? Mengurus Nabi SAW. Abu Thalib kemana itu Nabi ikut aja. Sampai Abu Thalib pergi ke Syam untuk berdagang, Rasul SAW diajak. Tapi bagaimana nasibnya? Mati dalam keadaan apa? Kafir. Padahal begitu dekat dengan siapa? Rasul. Kita, jarak kita dengan Rasul berapa tahun? 1400 tahun lebih. 1400 tahun lebih. Bagaimana kita? Beriman? Alhamdulillah. Ya, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok Allah menjadikan Abu Thalib kafir? Nah, jangan nanya Allah seperti itu, tapi tanya kita nih. Kita harus bersyukur. Abu Thalib saja yang melindungi Nabi, yang mengurus Nabi, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi muslim. Tapi kita yang jauh dari jarak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan hidayah menjadi seorang muslim. Itu di antara hikmahnya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Ya. Tadi Ustaz mengatakan kalau ketemu para Ustaz hendaknya memberi salam. Nah, bagaimana dengan kami para akhwat? Apakah kami disunahkan untuk memberi salam jika bertemu dengan para Ustaz di jalan atau di tempat umum? Pada aslinya salam itu kan umum kepada siapa saja tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Kalau salam itu menyebabkan fitnah, maka tidak disyariatkan mengucapkan salam. Hukum mengucapkan salam wajib bukan? Bukan wajib. Menjaga fitnah wajib tidak? Wajib. Mana yang harus kita dahulukan? Menjaga fitnah atau melakukan yang sunnah? Menjaga fitnah. Oleh karena itu Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya Fiqhu Tarbiyatil Abna mengatakan, misalnya ada laki-laki dengan perempuan sendirian, lebih baik dia tidak mengucapkan salam sendirian. Fitnahnya nantinya, oh saya diucapin salam sama ustaz gitu kan. Tapi kalau akhwatnya banyak ya, ada ustaz, ucapkan assalamualaikum, ucapkan. Kenapa? Karena dugaan fitnah tidak ada. Karena apa? Akhwatnya banyak. Paham? Ah gitu. Wallahu taala alam. Ini bagus pertanyaannya. Dalam kajian di masjid lain, ustadznya selalu menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan sunnah, yang dilengkapi juga dengan dalil-dalil yang saya tanyakan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apa ini? Dalilnya benar atau tidak? Begini, kesimpulan yang benar itu tergantung dua perkara. Yang pertama, sahihnya dalil. Yang kedua, sahihnya cara berdalil. Paham? Sahihnya dalil. Yang kedua, atau bahasa lain, benarnya pemahaman terhadap dalil. Baru kesimpulannya apa? Benar. Ada orang yang berdalil dengan hadis yang sahih, bahkan dengan Al-Quran. Tapi ketika cara pemahamannya keliru, maka kesimpulannya akan keliru. Seperti yang dilakukan oleh kaum takfiri, para teroris. Mereka berdalil dengan firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka kafir. Akhirnya mereka mengkafirkan kaum muslimin. Ini dalilnya sahih atau tidak? Sahih bahkan ayat Al-Quran. Tapi ketika pemahamannya keliru, ya kesimpulannya menjadi keliru. Karena kafir di situ bukan berarti keluar dari Islam. Dijelaskan oleh Abdullah ibn Abbas, kufru duna kufrin, bukan kafir keluar dari Islam. Ya. Makanya ketika seseorang datang kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, inilah hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Apa kata sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anha? Kalimatu haq urida biha al-batil. Kalimatnya hak, tapi maknanya salah. Paham? Ini yang pertama. Ada juga orang yang, ya, pemahamannya benar. Pemahamannya apa? Benar. Tapi dalilnya gak sahih. Saya berikan contoh. Orang yang berdalil tentang bahwasanya terong itu obat segala penyakit. Mereka berdalil dengan ungkapan al-badinjan lima ukilalahu. Tahu terong enggak, Pak? Ada terong di sini? Nah. Terong itu obat segala penyakit. Kalau disimpulkan bahwa terong itu obat segala penyakit dari ungkapan tersebut, benar atau tidak secara pemahaman? Benar. Tapi kita lihat, ini teh betul hadis, setelah dicek ternyata hadis palsu. Paham? Maka kita harus cermati kalau seorang ustaz berdalil, lihat dalilnya sahih apa tidak. Yang kedua, pemahamannya benar atau tidak. Saya berikan contoh orang liberal ketika berdalil tentang seluruh agama itu benar, berdalil dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, juga dalam surah Al-Maidah dengan ungkapan yang hampir sama. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, para penyembah bintang, ketika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Nah, dan mereka akan mendapatkan balasan, yaitu surga. Ayat ini dijadikan dalil oleh liberal selama seseorang meyakini adanya Tuhan dan hari kiamat, maka dia berhak masuk surga. Karena kan dalam ayat ini, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabil man amana minhum billahi wa yaumil akhir, selama mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada adanya Tuhan dan hari akhir. Orang Nasrani beriman kepada adanya Tuhan, beriman kepada adanya hari akhir. Ya, orang Yahudi sama. Semuanya sama. Oh, kalau begitu seluruh agama benar. Ayatnya benar enggak? Benar, dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Maidah. Apakah maknanya seperti itu? Tidak. Makanya para ulama mengatakan enggak benar berdalil dengan ayat itu untuk membenarkan pluralisme. Paham, Pak? Jadi dalilnya harus sahih, pemahamannya harus benar. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya atau apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang sampai hari ini mereka belum juga mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu salah? Ya, pertama, salahnya seseorang ada dua sebab. Salahnya seseorang karena dia berpaling dari agama Allah, enggak mau belajar. Oh, ini diancam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna wa kadzalikal yawma tunsa." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, enggak mau belajar agama, diancam dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Bahkan orang yang berpaling, total berpaling itu bisa kufur. Gak mau belajar, menolak, gak mau. Ya. Yang kedua, orang tidak tahu, dia sudah belajar. Sudah belajar dia, sudah belajar. Cuma gak nemu juga yang sesuai dengan sunnah misalnya. Sampai dia meninggal. Yang seperti itu, mudah-mudahan Allah maafkannya. Paham? Ya, jadi ada dua sebab. Yang selanjutnya, ada yang bertanya, Ustaz, apa obatnya penyakit ketiduran ketika ngaji? Semangat. Kalau kata teman saya di Bandung, ada obatnya sebenarnya. Apa obatnya? Ustaznya bilang, sekian kajian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hal yang disampaikan oleh Ustaz, di awal kita semua bertaklid dalam beribadah. Dalam perjalanan kita menemukan dalil yang bertentangan dengan apa yang telah kita amalkan. Namun bagaimana kita bisa memastikan dalil tersebut sahih atau dhaif, bahkan maudhu, dengan ilmu yang minim? Bagaimana sikap kita dalam mengambil keputusan ini dalam hal ibadah tadi? Pertama, kalau dalam dalilnya Al-Quran sahih atau tidak? Sahih. Kalau dalilnya hadis riwayat Bukhari, sahih apa tidak? Sahih. Kalau dalilnya hadis riwayat Muslim, sahih atau tidak? Sahih. Kalau selain Bukhari Muslim, belum tentu. Tanya lagi ke ustaznya, ustaz, hadisnya sahih apa tidak? Gitu. Paham? Nah, itu sederhananya. Tapi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali pertanyaannya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab semuanya. Ya, karena pertama waktu juga. Yang kedua, ya semua pertanyaan itu tidak bisa saya jawab dikarenakan juga keterbatasan ilmu yang saya miliki. Orang yang menjawab semua pertanyaan itu orang gila katanya, kata para ulama. Orang gila. Imam Malik bin Anas didatangi oleh seseorang dari negeri Khurasan, negeri jauh sekali. Saya lupa berapa jumlah pertanyaannya. Datang kepada Imam Malik. Ternyata hanya ya mungkin sekitar 10% atau kurang yang dijawab oleh Imam Malik. Lalu kata orang itu, "Ya Imam, kami datang dari negeri jauh membawa pertanyaan dari masyarakat kami. Kenapa engkau hanya menjawab pertanyaan sekian persen, sedikit saja?" Lalu kata Imam Malik, "Kabarkan kepada mereka, inna malikan la yadri." Malik enggak tahu jawabannya. Kalau enggak tahu bagaimana jawabnya? Ini diantara hal yang harus kita biasakan, Pak. Ya, termasuk ikhwan, kawan-kawan. Kalau ditanya sama siapapun, kalau kita enggak yakin jawabannya, jangan kita jawab. Jangan kita jawab. Wallahu alam, ana la adri. Wallahu alam, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kita dapati para ulama ya, seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya, banyak sekali dalam fatwa-fatwanya beliau mengatakan ana la adri, ana la adri. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf hadirin sekalian, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya sangat senang sekali datang ke kota ini, ke Pekanbaru ya. Masya Allah, ini awal pertama kali saya datang ke kota Pekanbaru ini. Mudah-mudahan kedatangan saya ke Pekanbaru menjadi manfaat bagi jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.